Matius pasal tolongu. Tempo itu, naratamu Yohanes topediu, nompatu dukir karaba baina bagia Yudea, niulina. Kajiamo ko minggari silakamu, sabana namosumo tempo na alatala muparentari dunia eba magau. Yohanes itu, tau toni patuju reratesa ipue, toni boto nabi sayang gaulu ivei. Naria sambaat tau no ngare-ngare rikaraba baina ivei. Pakasa dia mo jala ka ipue, paka nua jala toratukin. Yohanes itu nompake pakean gari bulun unta, ia no sulepe kulimba, pada panggoni nenggaboro, bo ue bani. Na dia mo tau narata di jaina, gari ngata Yerusalem, bonju maungu bagia Yudea, bo pura-pura bagia namosu binangga Yordan. Ira pura-pura numpangaku silaka ira pada ini diu Yohanes serbinangga Yordan eva tandaina na jea mo ira ngari silaka ira tempo Yohanes nanggita na dea tau to parisi bo tau-tau to saduki naratara diu nyuri naka ira komi to bibagiu nasimbayu eva ule isema nanguli komi mamala malai ala nee mabela pesuku ala tala to marata etu da anakono anem pumpu ko minajia mo ngari silakamu. Pupo kita mo etu anti pukaingku muto na belo. Ne era pekiri ko mi ivei. Kami ei muli Abraham. Pesoko ala ta'ala etu da ara pabela ka kami. Etu da abo na kono. Sabana ku uli ka komi. Ane ala ta'ala madota. Batu-batu ei mamalara pajadi na muli Abraham. Vei-vei. Nasadia mo baliu rapoto vokayu samperi kale-kalena. Ane daan toto ria vua nato na belo, kayu etu kanara tovo pada ratijia karara apu. Aku ei nombadio komi ante ue, eva tandaina na jia mo komi ngari silakamu. Tapi maliu aku, kana marata samba ato ne liu nga kuasa ngari aku, sampe nau aga manjoko sapatuna, aku da amasi pato. Ia kana membadiu komi ante nosa nagasanu ala ta'ala bo apu. Ia nasimbayu eva sambaat tau nomba baro pae. Naria mo tapiri palena. Ia kana membavaro pura-pura paena sampe magasa. Pade pae tuna monona kanara boli nariara logona. Tapi varana kanara palabu nariara apu toda aria kapaya-payana. Tempo itu naratamu Yesus ngari bagia Galilea pakari binangga Yordan ala radiu Yohanes. Tapi Yohanes numpuara pomperapina itu niulina kakonona aku moto masih pato radiu komi dasi komi maratari jaiku ala radiu. Tapi nangulimu Yesus kaia diu mo aku vei-vei sabana ante ivetu kita mempovia pura-pura toni podota ala tala. Nangepe itu nasi tuju mo Yohanes nembadiau Yesus. Naupuni diu, ne sore mi Yesus ngari uwe. Pada evani suka tempon etu vou, langi na tebea, pada ni kita na nosa na gasan ala ta'ala. Na uri jaina, eva samba tonji bangge bodo. Pada naria mo suara ngari suruga na nguli. Ei mo anakku, toni potoveku, ia mo toni konoararaku.